Ada yang berkata, kami beriman pada Allah. Kami beriman pada Allah. Tetapi, idza udhiya. Tetapi kalau diganggu di jalan Allah, disakiti di jalan Allah, apakah disakiti secara jasmani atau disakiti secara rohani? Dalam bahasa Arab, kedua-duanya dengan kalimat adza. Udhiya, disakiti atau diganggu. Maka di antara manusia, ada yang berkata kami beriman pada Allah, kami beriman pada Allah. Ternyata ketika diganggu di jalan Allah, mendapatkan fitnah. Ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Mereka jadikan fitnatan nas seperti azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka jadikan gangguan manusia seperti azab Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya dua perkara ini sangat berbeda jauh. Seperti bumi langit bedanya. Baina samai wal ardh. Yang namanya ujian dijalani. Namanya azab dihindari. Sahih? Azab Allah harus dihindari. Bagaimana? Dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ujian pasti akan dihadapi. Ujian pasti akan dihadapi oleh setiap manusia yang mengatakan kami beriman. Apa dalilnya? Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka mengatakan kami beriman tanpa diuji? Berarti fitnah bermakna imtihan. Fitnah bermakna ikhtibar. Fitnah bermakna tes. Sungguh-sungguhkah kamu atau main-main? Seriuskah kamu mengatakan kami beriman atau pura-pura? Yang sungguh-sungguh dan yang berpura-pura akan terbedakan dengan ujian. Yang sungguh-sungguh belajarnya hari ini, yang ternyata pura-pura megang pena begini padahal ngantuk, akan ketahuan bedanya. Kapan? Kalau ulangan. Yang ini nilainya bagus, yang ini nilainya jelek. Lu kamu kemarin gini-gini ngapain? Pura-pura aja Ustaz. Padahal ngantuk. Wa hakadha qaulul insani qaulun nasi amanna. Amanna billah. Ada yang serius? Sungguh-sungguh? Ada yang tidak? Bagaimana terbedakannya? Ketika diuji. Siapa yang menghadapi ujian dengan tabah dan istiqomah, berarti orang ini sungguh-sungguh beriman. Tetapi siapa yang menjadikan fitnah manusia, ujian tadi, seperti azab, dihindari, berarti orang ini tidak sungguh-sungguh mengatakan kami beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala mukhbiran an sifati qawmin min al-mukadzibin alladhina yadda'un al-iman bi-alsinatihim walam yathbut fi qulubihim innahum idza ja'atuhum mihnatun wa fitnatun fid dunya i'taqadu annaha min nikmatillahi bihim fartaddu 'anil islam. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwa Allah berfirman mengkhabarkan tentang sifat-sifat satu kaum yang pendusta. Al-mukadzibin alladzina yadda'una al-iman bi-alsinatihim. Yaitu yang berdusta mengaku-ngaku beriman dengan lidah-lidah mereka. Kami beriman, kami beriman, kami beriman. Walam yasbut fi qulubihim. Ternyata tidak kokoh di hati mereka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang ini, innahum idza ja'atuhum mihnatun wa fitnatun fid dunya. Mereka kalau didatangi oleh fitnah, ujian di dunia, mereka menganggap dan meyakini kalau itu azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diazab. Berarti kita harus berhenti dari jalan ini. Saya sudah baik-baik, kok diazab? Padahal saya sudah soleh, kok diazab? Saya sudah soleh, sholat, puasa, kok diazab? Udahlah, percuma saya sholat. Percuma saya puasa, tetap diazab oleh Allah. Ujian dianggapnya azab. Fartaddu. Akhirnya mereka murtad anil Islam, meninggalkan Islam. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat, anak sahabat, semoga Allah meridhai keduanya, anak paman Rasulullah SAW, seorang yang remaja yang istimewa, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil, seorang yang dijuluki wi'a'ul ilmi, mangkuk ilmu, dijuluki pula dengan habrul ummah, tintanya umat, radhiyallahu ta'ala an. Ia berkata, fitnatahu an yartada an dinihi idza udhiya fillah. Fitnahnya adalah ketika dia diganggu, dia murtad. An yartada an dinihi, dia meninggalkan agamanya, idza udhiya fillah, kalau diganggu, disakiti di jalan Allah. Orang yang mentaati Allah pasti akan mendapati ujian. Dalilnya sudah kita baca. Tidak mungkin ada seorang berkata amanna wa hum la yuftanun, tidak mungkin. Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Artinya pasti diuji. Pasti. Lu pasti apa insya Allah? Pasti. Kalau berita dari saya akan berkata insya Allah. Kalau berita dari Allah, ya pasti. Barakallahu fiikum. Sehingga seharusnya ketika menghadapi ujian-ujian tersebut, kokohlah di atas keimanan. Kokohlah di atas kalimat amanna billah, kami beriman pada Allah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman, ternyata ketika difitnah, diuji, mereka jadikan ujian seperti azab Allah. Mereka jadikan ujian seperti azab Allah sehingga mereka hindari. Dengan apa yang menghindarinya? Dengan meninggalkan agama. Dengan meninggalkan din. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata Ibnu Qayyim, "An-nasu idza ursila ilaihi war-rusul baina amrayni." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia ketika diutus pada mereka seorang rasul, maka mereka berada di atas dua perkara atau di antara dua perkara. Imma an yaqulu ahaduhum amanna wa imma an la yaqula dhalik. Bisa jadi berkata kami percaya atau berkata kami tidak percaya. Dua kemungkinan. Bal yasmirru ala sayyiati wal kufur. Yang tidak percaya, mereka terus dalam kekafiran. Mereka terus dalam kejelekan. Faman qala amanna, adapun yang berkata kami beriman, imtahanahu rabbuh, akan diuji oleh Rabbnya. Wabtalahu wa fatanahu, akan diuji dan difitnah. Wal fitnatu, masih kata Ibnu Qayyim, dan yang namanya fitnah adalah ibtila, bala, bencana, ujian. Ikhtibar, sama maknanya ujian. Liyatabayyana as-sadiq minal kadhib, agar terbedakan mana yang jujur, mana yang dusta. Wa man lam yaqul amanna, adapun yang berkata kami tidak percaya, yakni apa atau siapa yang tidak berkata kami percaya, fala yahsab annahu yu'jizullah wa yatfutuhu wa yasbiquhu. Adapun yang tidak percaya, tidak mau berkata amanna, tidak mau berkata amanna, jangan dikira bahwa mereka bisa mengalahkan Allah, bahwa mereka bisa bebas selamat dari azab Allah. Jangan mengira bahwa mereka bisa mendahului Allah. Tidak bisa. Mereka pasti akan diazab. Perhatikan kepahaman tulis. Undur ila sabura. Begitu ada dakwah Rasul, manusia terbagi dua. Sebagian mengatakan amanna, sebagian lam yakul amanna. Sebagian berkata kami beriman. Sebagian lagi berkata tidak mau mengucapkan amanna. Man qala amanna wa man lam yaqul amanna. Amma man lam yaqul amanna fahum kuffar. Adapun yang enggak mau berkata kami beriman, mereka kafir. Jangan dikira mereka bisa mengalahkan Allah. Jangan dikira mereka bisa luput dari azab Allah. Ujung-ujungnya azab yang kekal abadi yaumul qiyamah. Baik. Bisa jadi diazab pula di dunia. Adapun yang berkata amanna, bagi dua lagi. Kapan dibagi duanya? Setelah diuji. Setelah diuji. Tadinya ketika dikatakan qulu amanna, mereka menjawab amanna billah, masyaallah. Qul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Sama semua. Walakin ba'dal ikhtibar. Setelah ujian. Ba'da fitnah. Terbagi dua. As-sadiq. Dan al-kadzib. Ada yang jujur. Ada yang dusta. Kapan terbedakannya setelah ujian? Masa kitab Al-Qayyim rahimahullah. Faman amana birrusuli wa ata'ahum adahu a'da'uhum wa adawhu. Siapa yang berkata kami beriman kepada para rasul, maka mereka akan mentaati para rasul. Setelah mereka mentaati para rasul, adahu akan dimusuhi oleh orang-orang kafir. Itu pasti. Orang kafir akan memusuhi orang-orang yang berkata kami beriman. Wa adahu dan akan diganggu, disakiti, difitnah, dicerca, dicemooh. Yang jujur imannya, la yakhafuna laumat halaim. Yang jujur imannya, enggak akan mereka terpengaruh dengan cercaan siapapun. Tidak takut, tidak goyah dengan cercaan siapapun. Bahkan, gangguan fisik sekalipun. Ditindih dengan batu besar, di tengah terik panas matahari di padang pasir. Seperti Bilal ibn Abi Rabah. Tidak goyah imannya. Tetap berkata ahad, ahad. Demikian pula Amir bin Fuhairah. Yang mengikat kepalanya dengan kain karena berdarah-darah. Yang melepuh kulitnya karena didekatkan api kepadanya. Khabbab ibn al-Arq. Dan banyak lagi para budak-budak yang lain. Disiksa. Sampai ketika melihat Rasulullah SAW. Dia berkata, kata Khabbab ibn al-Arq. Ya Rasulullah, afala tad'ullaha lana? Apakah kau tidak mendoakan kepada Allah untuk kami? Sampai kapan kami disiksa seperti ini? Maka Nabi alaihi salatu wassalam hanya membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil berikutnya. Dari dalil pasti orang beriman akan diuji. Tadi sudah alif lam mim ahsibanna. Ayat yang kedua yang dibacakan oleh Nabi kepada Khabbab ibn al-Arad. Yaitu kalimat dalam Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadzarra wazulzilu. Massathumul ba'sa wadzarra wazulzilu. Hatta yakula ar-rasul walladina amanu ma'ah. Mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian masuk surga? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga dalam keadaan kalian belum diuji seperti ujian-ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dharra. Baksa. Baksa dari kata bu's. Kesialan, kerugian, rasa sakit, musibah. Dharra, madarrat, madarrat. Wazulzilu, kegoncangan, kegoncangan. Hatta yaqulur rasul, walladzina amanu ma'ah, mata nasrullah. Hingga rasul dan yang bersamanya. Berarti orang beriman. Rasul dan yang bersamanya. Mereka bertanya-tanya, mata Nasrullah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah sampai pada puncaknya. Sudah sampai pada puncak tertingginya ujian yang berat. Sehingga Rasul dan para orang yang beriman yang bersamanya tahu pertolongan Allah pasti datang. Tahu, beriman, bukan enggak percaya. Percaya, tetapi kapan? Itu pertanyaannya. Mata Nasrullah, kapan, kapan, kapan? Saking beratnya, saking beratnya. Hatta yaqulur Rasul, walladzina amanu ma'ah, mata Nasrullah. Hingga orang beriman, Rasul dan orang beriman berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Dijawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah itu dekat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Orang yang ragu-ragu, orang yang dalam keadaan tidak yakin, orang yang dalam keadaan berpura-pura, orang yang di hatinya ada penyakit, mereka semua ini ketika diuji tadi langsung berkata, ini pasti beritanya bohong. Mana pertolongan-pertolongan? Tidak ada. Langsung menuduh bahwa beritanya dusta. Itu munafiqin. Orang-orang yang kadzibin. Orang-orang yang tidak jujur ketika berkata kami beriman. Sehingga keluar aslinya ketika diuji dengan ujian berat tadi. Langsung mengatakan tidak ada janji-janji dari Allah dan Rasulnya illa ghurura, kata mereka. Ma wa'adahullah illa ghurura, astagfirullah. Tidaklah dijanjikan kecuali janji palsu, katanya. Kalau orang beriman, percaya, pasti akan datang. Tetapi, karena saking beratnya mereka hanya tanya, kapan, kapan? Menunggu-nunggu datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada kita. Fabtuliya bima yu'limuhu. Maka orang yang beriman tadi, ketika melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, pasti disakiti, dimusuhi, dan diuji dengan sesuatu yang menyakitkan. Yu'limuhu. Dari kata alam, artinya sakit. Pakai hamzah, alam. Wa man lam yu'min bihim lam yuti'hum. Adapun yang tidak beriman, tidak mentaati para rasul. Karena tidak mentaati para rasul, uqiba fid dunya wal akhirah, akan dibalas oleh Allah dengan azab di dunia dan di akhirat. Wa hasala lahum ma yu'limuhu, maka akan didapat pula sesuatu yang menyakiti. Ya Pak ya. Kalau diazab sakit enggak? Sakit. Diuji dengan ujian mayu'limuhu, dan mereka diazab dengan azab mayu'limuhu. Idzan kilahuma yu'limuhu. Baik, ujian akan menyakiti. Baik, azab juga yu'limuhu, menyakiti juga. Apa perbedaan lainnya? Ini kan persamaan. Sama-sama menyakiti. Wa tarjuna ma la yarjun. Itu satu. Mereka berharap sesuatu yang orang kafir tidak ada harapan itu. Apa? Harapan jannah, harapan pahala. Juga nusrah. Mereka mengharapkan pertolongan dan itu pasti. Sedangkan orang kafir tidak akan Allah tolong mereka. Tidak akan Allah berikan pertolongan. Famalahum min nasirin. Mereka tidak mungkin mendapatkan pertolongan karena itu adalah azab. Apalagi? Yang pertama tadi kita bahas, yaitu namanya ujian, setelah dijalani akan menjadikan orang yang istiqomah semakin mulia. Tetapi azab menjadikan orang yang diazab semakin rendah, semakin terhina. Baik. Dibakar, dibakar, dipukul, dipukul, sampai terpisah emas dengan yang bukan emas. Emasnya semakin berkilau, semakin mahal harganya. Setelah ditempa, setelah dibakar, setelah melalui proses-proses tadi. Sedangkan yang lain menjadi sesuatu yang tidak bernilai, menjadi abu dan debu. Hilang sirna, terinjak-injak, gak ada nilainya, gak ada harganya, gak ada sama sekali tempat yang tinggi di atas, enggak, di bawah, rendah. Baik. Itu bedanya antara fitnat an-nas sebagai ujian dan azabullah. Azabullah, orang yang diazab tidak memiliki harapan. Orang yang diuji memiliki harapan. Perang. Muslimin melawan orang-orang kafir harbi. Kafir yang memerangi. Korbannya satu pihak saja apa dua belah pihak? Dua belah pihak. Kaum muslimin ada yang mati, kaum kufar ada yang mati. Kaum muslimin ada yang luka, kaum kufar ada yang luka. Artinya kalau kalian ta'lamun, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian sakit, kata Allah, mereka juga sakit. Seperti kalian sakit. Walakin tarjuna ma la yarjun. Tetapi kalian mengharapkan apa yang mereka tidak harapkan. Tarjuna ma la yarjun. Kembali kepada kitab. Barakallahu fikum. Wa kana hadzal alam a'dhamu wa adwamu min alami atba'ihim. Tetapi rasa sakit pada azab ini akan berlanjut terus daiman wa abadan. Iya kan? Lo azab dunia pada orang kafir berakhir, Zat. Berakhir dengan apa? Hah? Selesai begitu? Bukan. Tetapi berpindah ila asyaddil azab. Dari azab dunia, mereka mati, masuk ke azab kubur. Setelah azab kubur, berpindah lagi ke azab akhirat. Abadal abidin. Daiman wa abada. Adapun ujian sementara, sebentar, dan hanya di dunia. Hanya di dunia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka, mengampuni mereka dan masukkan mereka ke dalam jannah. Itu ujian. Fala budda min husulil alami li kulli nafsin amanat. Maka mesti akan didapatkan rasa sakit bagi setiap jiwa yang beriman. Ataupun jiwa yang anti iman. Akan mengalami rasa sakit. Sahih penjelasannya yang tadi sudah kita bahas. Yang beriman mendapati rasa sakit. Yang gak beriman mendapati rasa sakit. Tapi yang beriman mendapatkan rasa sakit sementara, sebentar, sebagai ujian. Setelah itu dimuliakan. Adapun orang yang kafir mendapatkan alam rasa sakit yang terus menerus, yang berakhir dengan direndahkan, dihinakan, dan terus abadi kekal di dalam neraka. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lakinal mu'min yasullahul alam fi dunya ibtidaan. Tetapi orang beriman rasa sakitnya hanya didapat di dunia pertama-tama saja. Awal-awal. Tsumma takunu lahul aqibah. Kemudian didapatkan baginya akibat yang baik. Fi dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Di dunia juga dimuliakan. di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Wal mu'rid sebaliknya, yang berpaling anil iman, dari keimanan, tahsullahu minal ladzati ibtida'an, mungkin mendapatkan kesenangan, kebebasan, tetapi itu hanya sesaat. Ibtida'an, di awalnya saja, di dunia. Thumma yasiru fil alami da'im, kemudian menjadi rasa sakit yang terus menerus, sambung bersambung, sampai pada kekal dalam neraka. Itu orang kafir. Wal insanu la budda an ya'isha ma'an nas. Dan manusia sebagai makhluk sosial pasti akan bergaul dengan manusia. Wan nasu lahum iradatun wa tasawwurat. Sedangkan manusia bermacam-macam. Manusia memiliki iradat, keinginan yang berbeda-beda. Wa tasawwurat, memiliki gambaran, latar belakang, pikiran yang berbeda-beda pula. Fayatlubuna minhu an yuwafiqahum 'alayha, sedangkan mereka semua ingin agar engkau mengikuti mereka. Mau ikut yang mana? Hah? Al-insan ada yaqul lahum tasawwurat. Manusia punya keinginan kesana, kesana, kesini, kesitu, kesono. Hah? Sedangkan kamu di sini, makhluk sosial, memang mau tidak mau bergaul dengan manusia. Iya kan? Kamu ke pasar, kamu ke toko, kamu di jalan, kamu naik kendaraan, kamu naik semua alat-alat angkutan. Kamu bertemu dengan sekian jenis manusia. 1001 macam manusia. Lahum iradat. Lahum tasawwurat. Mereka punya keinginan masing-masing. Mereka punya sifat masing-masing. Mereka punya perangai masing-masing. Mereka punya tujuan yang berbeda-beda. Dan mereka punya gambaran yang berbeda-beda pula. Dan mereka ingin kalian seperti saya. Bayangkan. Kamu diseret ke kanan, diseret ke kiri, diseret ke depan, seret ke belakang, seret ke samping, seret ke pojok, seret ke atas, seret ke mana-mana. Mau ikut yang mana? Resikonya, kalau kau tidak sama, akan mendapatkan alam. Kalau kau tidak menyamai, akan mendapatkan rasa sakit. Misal, begitu kamu naik kendaraan semua, pakai pakaian yang tidak sunnah. Kamu sunnah. Diapain? Hah? Kebanjiran ya? Kok cingkrang banget pakaiannya? Yang satu lagi ngomong, jenggot, jenggot. Yang satu lagi bilang apa lagi? Mengapa? Karena gak mencocok si mereka. Tidak sama dengan mereka. Tiba-tiba ada yang berkata, awas, CPM, CPM. Tahu CPM gak? Polisinya militer. Itu helmnya putih kayak kalian gini. Ini kan helm putih. Dibilang CPM sama mereka. Al-muhim itu baru hati. Bagaimana kalau dilempar mercon? Seperti beberapa kejadian yang kita alami. Karena memang di negeri kafir. Dilempar mercon. Alhamdulillah gak kena. Saya kira tembakan. Kalau tembakan lebih bahaya lagi. Bisa mati. Dituduh lagi dengan segala macam ejekan dan tuduhan. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini yang dikatakan ujian. Kamu menghadapi sekian banyak manusia yang berbeda-beda dan setiap orang pengen kamu sama dengan dia. Kalau enggak sama, pasti dicemooh. Kalau enggak sama, pasti dicerca. Kalau enggak sama, pasti dibully. Dipukuli rame-rame. Iya kan? Alhamdulillah di pondok kita gak terjadi. Di beberapa pondok lain terjadi. Kalau gak mau ikut nakal bersamanya, dibully. Bahkan ada yang sampai mati. Sebagian mereka ada yang terpaksa jadi nakal. Kalau gak gitu, saya akan dibully. Berarti kalah dengan ujian. Kalah dengan ujian. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa in lam yuwafiqhum adawhu wa adzabuhu. Kalau tidak mau mencocoki mereka, akan disakiti, akan disiksa atau diganggu. Wa in wafaqahum, kalau mencocoki, hasala lahul adzab taratan minhum wa taratan min ghairihim. Kalaupun tidak mengikuti mereka, dapat pula gangguan. Ima dari mereka, wa ima dari lainnya. Karena tidak mencocoki mereka. Mencocoki mereka, disiksa. Enggak mencocoki mereka, disiksa. Iya Pak, iya. Geng motor misalnya. Tidak mencocoki mereka, mereka akan sakit ya habis-habisan, bahkan bisa sampai mati. Tapi sekarang mencocoki, iya, saya ikut. Ayo tes. Sungguh-sungguh kami ikut. Coba bunuh orang itu. Loh, masa saya bunuh? Enggak mau bunuh, dia yang disakiti. Dibukuli. Terpaksa membunuh orang tak bersalah. Masih lagi ditugaskan dengan tugas berikutnya. Sakit gak itu? Sakit juga. Jadi ngikut sakit gak? Ngikut juga sakit. Ima dari dia, wa ima dari orang lain. Sebab seleranya berbeda-beda. Kalau kamu ikut yang sana, yaudah saya ikut. Berarti gak ikut yang sini. Kamu akan diganggu oleh orang yang ini. Kalau ikut ke sini, berarti gak ikut yang ini. Jadi juga akan memusuhi. Yang ini juga akan berkata, kamu gak turun saya. Serba salah kan? Maka dikatakan oleh para ulama. Catat ini. Karena sudah diucapkan semua ulama. Ridwan nas ghoyatun la tudrak. Keriduan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Ridwan nas, keriduan manusia ghoyatun la tudrak. Keriduan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Mengapa tak akan pernah tercapai? Ya tadi, karena beda-beda. Kamu ikut yang sana, enggak ikut yang sini. Kamu ikut yang sini, enggak ikut yang sana. Kamu ikut yang sono, enggak ikut yang sebelah sini. Dan seterusnya. Tidak akan pernah bisa kalau tujuannya mencari ridon nas. Karena ridon nas, anwa'un wa ashkalun wa tasawurat wa iradat. Keriduan manusia bermacam-macam, berbeda-beda, bertentangan. Maka, carilah keriduan Allah saja yang cuma satu. La ilaha illahu. Selesai. Manusia, faman sya'a. Siapa yang suka silakan ridho. Siapa yang suka silakan marah. Fal yaghdab man yaghdab. Fal yardha man yardha. Silakan marah siapa yang marah. Silakan ridho siapa yang ridho. Saya ingin diridhoi Allah. Titik. Lebih enak. Lebih mudah. Karena diikuti cuma satu. La ilaha illahu. Kaman indahu dinun. Watuqa. Halla baina qawmin fujjarin balama. Permisalannya. Seperti seorang yang punya agama, punya ketakwaan, orang baik, orang saleh. Indahuddin wa tuqa. Punya agama bagus, ketakwaannya juga bagus. Berada di tengah-tengah kaum yang fujar, orang-orang fajir, orang-orang zalimah, orang-orang zalim. Wa la yatamakkanuna min fujurihim wa zulmihim illa bimuwafaqatihi lahum. Au sukutuhu anhum. Maka tidak memungkin bagi mereka untuk melakukan kefajiran mereka, kedoliman seperti mereka. Illa bimuafaqatihi, kecuali mencocoki mereka. Au sukutuhu anhum. Atau diam. Taib. Kalau dua pilihan ini yang dituruti, sepintas dia selamat. Jadi di awal-awal dia selamat. Kenapa? Mencocoki mereka. Atau diam dari kesalahan mereka. Fa'in wafaqahum au sakata, kalau mencocoki mereka atau paling tidak diam, salima min syarrihim, selamat dari kejahatan mereka. Fil ibtida, selamat di awal-awal, selamat. Thumma yatasallatuna alaihi bil ihana, karena kamu diam, karena kamu mencocoki mereka, kamu tambah diinjak-injak. Awalnya selamat, tapi setelah itu apa? Dihinakan. Yatasallatuna alaihi, mereka akan menginjak-injaknya. Bil ihana, dengan menghinakannya. Wal adha, dengan mengganggunya. Ad'af makana yakhafuhu ibtida'an, berlipat-lipat kali dari apa yang dia hindari di awal. Lau ankara alaihim wa khalafahum, kalau saja di awal dia ingkari, kalau saja di awal dia menolak, menyelisihi mereka, mungkin dia cuma diusir, dipukul, selesai. Setelah itu tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Aman. Wa in salima minhum fala budda an yuhan wa yu'aqab ala yadi ghairihim. Tayib, kalaupun sama mereka enggak diganggu. Wah, kamu bersama saya, mencocoki kami, kamu golongan saya. Tiba-tiba ada musuh golongan tersebut. Hah? Musuhnya golongan tersebut, golongan lawan. Kamu di pihak dia. Maka pihak lawan tadi akan menangkap kamu, menyiksa kamu, menyakiti kamu, iya kan? Karena itu baru sebagian kecil golongan manusia. Masih ada sekian puluh golongan lain. Masih ada sekian banyak kelompok-kelompok lain. Yang kamu gak mungkin bisa mencocokin mereka bareng-bareng. Sana juga iya, sini juga iya. Kalaupun kamu berusaha untuk mencocokin mereka semuanya, kamu akan dimusuhi oleh semuanya. Percaya gak? Kamu ingin mencocoki semua. Kesana iya, sini iya, sini iya. Pada ujungnya apa? Kamu akan dibilang plin-plan. Kamu akan dibilang munafik. Kamu akan dibilang orang yang tidak berpendirian. Kamu akan dikeroyok rame-rame. Ini orang gak bisa dipercaya. Kesana iya, kesini iya, kesini iya. Justru terhina. Lebih hina daripada yang pertama. Barakallahu fiikum. Ini sebagai contoh. Bahwa ridon nas, ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tak pernah akan tercapai. Carilah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ada yang berkata bahwa kita bukan diuji, kita ini dibalas. Kita enggak pantas diuji karena kita begini dan begitu. Barakallahu fikum. Ujian yang menimpa seorang beriman itu akan menghapuskan dosa-dosa. Sehingga tidak ada pertentangan dengan pertanyaan ini tadi. Bisa saja satu kejadian menguji seseorang sekaligus sebagai balasan dari dosanya. Sehingga dosanya terhapus. Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kejelekan-kejelekan tadi karena balasan dosa-dosa dia. Tapi karena dia punya iman, maka apa yang Allah timpakan itu sebagai ujian baginya. Apakah dia bertambah baik atau bertambah jelek? Apakah dia bertaubat dari kesalahannya tadi atau malah mengulang dan menambah. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.